seperti dulu. Menghapuskan rindu yang sering menghantuiku. Semenjak kau datang di hatiku sayang, semua resahku hilang. Diriku bukanlah seorang yang lupa menyalahkan cinta. Terima kasih.